Kau jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku